dan orang yang sakit, itu ada dua keadaan. Yang pertama, dia sama sekali tidak mampu berpuasa. Sama sekali tidak mampu berpuasa. Lemah. Yang jika dia puasa, mungkin dia bisa meninggal dunia. Maka orang yang sakitnya seperti ini, dia bukan sekedar boleh tidak puasa, tetapi wajib untuk tidak berpuasa jika sakitnya, keadaannya seperti ini, parah. Yang jika dia berpuasa mungkin akan menyebabkan dia meninggal dunia. Maka dia wajib berbuka. Kemudian dia mengqadha puasanya ketika telah sehat nanti di luar Ramadan, sesuai dengan jumlah bilangan hari yang dia tinggalkan ketika Ramadan. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, dia sakit yang jika dia berpuasa mampu, tetapi disertai doror. Dia bisa puasa, sakit, kemudian dia bisa puasa, tapi disertai doror, masyakkah, ada rasa berat. Nah, ada doror, ada madarrah yang menyertainya. Walaupun kalau dipaksa mampu, bisa, tapi ada madarrah, disertai madarrah dan masyakkah pada dirinya. Orang yang modelnya seperti ini, maka disunnahkan untuk dia tidak puasa. Kalau yang pertama tadi wajib, untuk tidak puasa, yang kedua ini disunnahkan untuk tidak berpuasa. Yaitu disunnahkan dia untuk berbuka ketika mengalami hal yang seperti ini, kemudian mengqadha puasanya di bulan-bulan lain. Sesuai jumlah bilangan yang dia tinggalkan dari bulan Ramadan. Baik. Sehingga dari sana kita bisa mengetahui ketentuan sakit yang dibolehkan seseorang, yang dibolehkan bagi seseorang untuk dia berbuka di siang Ramadan. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah sakit yang jika dia berpuasa, maka dia akan mengalami masyakkah, mengalami rasa berat, dan juga akan mengalami madarrah. Ini ketentuan puasa, yang ketentuan sakit yang dia boleh berbuka ketika dia sakit. Itu sakit yang jika dia berpuasa akan mengalami, atau dia akan mengalami masyakkah atau madarrah. Sehingga sakit yang ringan, sekedar sedikit flu misalkan, sekedar sedikit luka di tangan kakinya, ini juga sakit. Sakit yang ringan, maka tidak boleh dia berbuka di siang Ramadan. Karena ketentuan bolehnya dia berbuka di siang Ramadan adalah orang yang sakit, yang jika dia berpuasa dia akan mengalami masyakkah, rasa berat, dan juga madarrah. Orang seperti ini, orang yang sakit, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib mengqadha puasanya di bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau dalam perjalanan safar, ya, kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia mengqadhanya. Naam, di bulan atau di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Nah. Dan sakit yang seperti ini, ya, kewajibannya hanya mengqadha di luar Ramadan sesuai dengan jumlah bilangan hari-hari Ramadan yang dia tinggalkan. Jadi model sakit yang naam ada harapan kesembuhan. Nah, di sana ada sakit yang naam kemungkinan kecil untuk sembuh. Nah, yaitu sakit yang menurut medis atau kedokteran ini tidak akan sembuh. Ya. Atau sulit sembuh. Nah, orang yang seperti ini ada hukum lain. Nah, kewajibannya bukan mengqadha di luar Ramadan, ya, karena sakitnya sakit yang la yurja bur'uh, tidak diharapkan kesembuhannya. Itu penyakit yang sudah diketahui biasanya tidak sembuh. Nah, menurut ilmu medis atau kedokteran. Maka orang yang seperti ini hukumnya sama dengan orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu puasa. Nah, sehingga orang seperti ini, apa yang wajib atasnya? Yang wajib atasnya hanya membayar fidyah. Membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Karena sakitnya sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yaitu sakit yang menurut medis sulit sembuh atau biasanya tidak sembuh. Maka dia bayar fidyah. Adapun sakit-sakit yang selain itu, maka ketika sudah sembuh nanti dia wajib untuk mengqadha puasanya. Kemudian orang yang sakit sedari malam, maka dia boleh untuk tidak berniat puasa karena sakitnya dari malam atau sebelum fajar, sebelum subuh. Dan dia boleh untuk tidak berpuasa dari semenjak subuh tersebut. Nah, dan orang yang sehat kemudian tiba-tiba di tengah hari sakit, maka boleh dia memutus puasanya di tengah hari karena sebab sakitnya. Nah, sehingga sakit di sini umum, baik dia sakitnya adalah sebelum fajar atau dia sakitnya di tengah-tengah puasa ketika dia sakit, maka boleh di saat itu juga dia berbuka. Yang sakitnya tersebut, nah, jika dia meneruskan puasanya akan membawa madarrah, ya, atau dia akan mengalami masyakkah, rasa berat. Dan jika seorang yang sakit dia paksa, ya, sakit, nah, tapi dia paksa puasa, ya, karena mungkin berpikir kalau mengkodok nanti lebih berat, ya, yang lain lagi makan-makan enak, nah, dia hanya bisa melihat, ya, nah, sehingga mengkodok menurut dia berat, sehingga dia sakit pun dia paksa. Apakah sah puasanya? Sah, ya, puasanya sah. Nah, jika dia memaksa dirinya untuk berpuasa sampai terbenamnya matahari. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, di antara uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka di siang Ramadan adalah uzur yang berupa safar. Nah, perjalanan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia menggantinya atau mengqadanya di hari-hari yang lain. Orang yang musafir kemudian dia berbuka, maka dia wajib untuk mengqada puasanya di hari-hari yang lain. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, dahulu kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, minna fa minna shaim wa minnal muftir, di antara kami ada yang puasa dan di antara kami juga ada yang berbuka atau tidak puasa. Fala yu'ibu shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Orang yang puasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang tidak puasa tidak mencela kepada orang yang puasa. Nah, karena kondisinya sedang safar. Nah, juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau Hamzah bin Amr radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, inni ajidu fiyya quwwatan fis siyami fis safar." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku kuat untuk puasa ketika safar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya rukhsatun minallah. Faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih." Berbuka di siang Ramadan ketika safar itu adalah rukhsah dari Allah. Barang siapa yang mengambil rukhsah atau keringanan tersebut, maka itu baik baginya. Dan barang siapa yang ingin puasa, ya, enggak mengambil keringanan itu, fala junaha alaihi, dan maka tidak ada dosa atasnya. Nah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya berbuka ketika safar. Bolehnya tidak berpuasa ketika safar. Namun dia wajib untuk mengqadanya di bulan atau di hari yang lain. Baik. Apakah rukhsah keringanan bolehnya berbuka di siang Ramadan ketika safar itu mencakup safar kemaksiatan, ataukah hanya untuk safar ibadah atau safar yang mubah? Jadi safar ada beberapa macam. Ada safar yang merupakan ibadah, ya, seperti perjalanan dari sini menuju ke Mekah untuk umroh misalkan, atau haji atau yang semisalnya. Ini safar ibadah. Ada safar yang mubah, safar untuk perjalanan dagang, ya, dan lain sebagainya. Dan ada safar maksiat, ya, safar melakukan perjalanan untuk apa? Untuk berjudi di suatu tempat. Ini safar maksiat. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama, mereka menyebutkan bahwasannya safar yang dimaksud di sini yang membolehkan untuk berbuka puasa padanya, ya, adalah safar yang bukan kemaksiatan. Safar yang bukan kemaksiatan. Itu safar yang merupakan safar ibadah atau safar yang mubah. Adapun safar dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan di suatu tempat, ya, maka safar tersebut tidak membolehkan dia untuk berbuka di siang Ramadan. Dan ini pendapatnya Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Tiga imam menyatakan dengan pendapat ini, bahwasanya safar ini maksud itu tidak mencakup safar kemaksiatan, hanya safar-safar yang mubah atau safar yang berupa ibadah. Baik, dan sebagian para ulama yang lain, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau berpendapat lain. Beliau menyebutkan safar di sini umum, baik safar ibadah, ya, atau safar mubah, ya, atau safar maksiat. Beliau berdalil dengan ayat, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin." Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau ala safar atau berada di atas safarin. Safarin di sini nakirah atau ma'rifah. Ala safarin. Ada yang udah belajar nahwu? Nakirah, ya, ala safarin karena tanwin. Kalau ma'rifah biasanya ada alif lam ma'rifah. Ala safarin. Min ayyamin ukhur. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dia dalam keadaan safar kemudian berbuka, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain. Mereka mengatakan di sini safarnya nakirah, dan nakirah itu memberikan faedah umum. Di sini tidak disebutkan barang siapa yang diantara kalian sakit atau sedang melaksanakan safar ibadah atau safar mubah, bukan safar maksiat. Baik. Tidak ada penjelasan seperti itu, tetapi apa? Umum ala safarin, dan dia berada di atas safar atau sedang safar. Maka ini mencakup semua bentuk safar. Baik. Ini alasan pendapat yang kedua. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, pendapat pertama, ya, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, nah, menyatakan ya, tidak termasuk safar maksiat. Baik, masih banyak ya penjelasan tentang masalah safar. Nah, di antaranya, nah, safar yang seperti apa? Ya, yang naam boleh dia berbuka di siang Ramadan. Nah, itu jarak safar. Ya, jarak safar yang seperti apa? Apakah dihitung dengan jarak, apakah dihitung dengan hari, ya, atau kembali kepada urf, kebiasaan, ya. Demikian pula pembahasan tentang naam, mana yang lebih afdol ketika safar, puasa atau berbuka, ya, dan pembahasan-pembahasan yang lain, ya, naam, dari pembahasan yang terkait dengan masalah safar, ya. Baik, insyaallah pembahasan-pembahasan yang lain akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, ya, sedikit tetapi dipahami, dimengerti, ya. Naam, diamalkan insyaallah lebih baik. Naam, daripada sekedar masuk kemudian keluar tanpa ada bekas. Ya, terlupakan begitu saja. Naam. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.